بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله kita lanjutkan pembahasannya tentang isim maqsur. Kemarin sampai pada pembentukan isim maqsur. Jadi isim maqsur ada dua macam, yakni isim maqsur qiyasi dan isim maqsur sama'i. Kemudian sesudah itu isim maqsur tersebut yang ditunjukkan kemarin, yang dibahas sebelumnya, ini bentuk-bentuk isim maqsur yang mufrad, yang mufrad artinya menunjukkan atau memberikan makna jumlahnya satu. Bagaimana diketahui bahwasanya isim dilihat dari sisi makna terkait dengan jumlah, ada beberapa macam jenis, yakni isim mufrad yang menunjukkan jumlah satu, kemudian isim mutanna menunjukkan jumlah dua, dan isim jamak menunjukkan jumlah yang banyak, mulai tiga dan seterusnya. Nah, pada isim maqsur tentunya juga akan demikian, akan berlaku, yakni ada isim maqsur yang menunjukkan jumlah satu, kemudian mutanna dan jamak. Nah, bentuk-bentuk yang disebutkan sebelumnya dalam pembahasan sebelumnya, ini adalah bentuk-bentuk isim maqsur untuk yang mufrad. Kemudian untuk bentuk mutanna dan juga jamaknya, terkhusus jamak muzakkar salim dan jamak muannats salim, bagaimana, apa yang terjadi pada isim maqsur tersebut? Kenapa? Karena isim maqsur kan huruf alif, huruf akhirnya kan alif. Isim maqsur itu huruf akhirnya adalah alif. Sementara pada pembentukan musanna, di sana membentuk musanna itu dengan menambahkan alif dan kemudian nun. Dan juga pada jamak muzakkar salim nanti dengan menambahkan wawu dan nun. Kemudian pada jamak muannats salim nanti menambahkan alif dan ta. Sehingga nantinya akan bertemu antara alif yang akhir pada isim maqsur dengan alif tasniyah atau wawu jamaah, akan bertemu dengan alif pada bentuk isim musanna, alif tambahan pada bentuk isim musanna, kemudian wawu tambahan pada bentuk jamak muzakkar salim, dan juga akan bertemu dengan alif tambahan pada jamak muannats salim. Nah, ini akan dibahas apa atau bagaimana bentuk yang didapatkan dari isim maqsur untuk musanna dan jamak ini. Di sini dijelaskan sesudah pembahasan yang sebelumnya, kaifiyatu tasniyatihi. Kaifiyatu tasniyatihi, kaifiyah, tata cara pembentukan tasniyatihi, pembentukan musanna dari isim maqsur tersebut. Kalau sebelumnya, kalau isim yang sahih, isim yang sahih, sahih huruf akhirnya, ketika dibentuk musanna, tinggal menambahkan alif nun. dari kolamun menjadi kolamani, ya langsung tambahkan alif nun, selesai, tidak ada sesuatu yang muskil, tidak ada sesuatu yang sulit. Ya, kolamun kolamani, muslimun muslimani, dan seterusnya. Itu kalau huruf akhirnya sahih. Tapi di sini untuk isim maksur, ya, kita lihat pembahasannya ya. Anta ta'lamu, engkau mengetahui, anna tasmiyata, bahwasanya tasmiyah atau isim musanna, takunu bi ziyadati alifin, itu dengan menambahkan ya, bentuknya dengan menambahkan alif. Jadi isim musanna itu bentuknya dengan menambahkan alif alal mufradi, pada bentuk mufradnya. Taliha nunun maksuratun, yang diikuti oleh nun yang dikasrah. Ya, kaidah asalnya demikian. Ya, musanna, membentuk musanna dengan menambahkan alif pada mufradnya yang kemudian diikuti dengan nun yang dikasrah. Misalnya kolamun menjadi kolamani. Jadi nun pada musanna itu dikasrah. Ya, kitabun menjadi kitabani. Ya, muslimun menjadi muslimani. Dan seterusnya. Ini. Kemudian waha anta tara. Waha anta tara, dan inilah engkau hanya ini untuk tanbih ya. Jadi waha anta tara, dan engkau perhatikan, engkau lihat, annal ismul maqsura, bahwasanya ism maqsur, yustaratu fihi ayyakuna akhiruhu alifan lazimatan, disyaratkan padanya bahwasanya keadaan huruf akhirnya itu berupa alif lazimah, alif yang afli yang tetap ada. Ini ism maqsur. Jadi keadaan ism maqsur itu diakhiri dengan alif lazimah. Fakaifa nusanni isman maqsuran, maka bagaimana kita menjadikan musanna, bagaimana membentuk musanna pada isim maksur ya. Misalnya ya, atau ini kan huruf akhirnya alif, kemudian sesuai kaidah pembentukan musanna dibentuk musanna dengan menambahkan alif nun ya, atau fata ya, dibentuk musanna dengan menambahkan alif nun. Apa yang didapati di sini? Akan bertemu dua alif. Akan bertemu dua alif. Alif yang pertama, alif yang berada di akhir isim maksur. Alif yang kedua adalah alif tambahan pada bentuk musanna. La syakka annal alifa allati hiya akhirul ismi, la syakka, tidak diragukan bahwasanya alif yang itu berada di akhir isim, alif yang berada di akhir isim maksur, wal alifu allati hiya alifut tasmiyati, dan alif yang merupakan alif tasmiyah, alif untuk musanna ini, alif tambahan pada bentuk musanna ini, la yumkinu ayyajtami'a, tidak mungkin untuk berkumpul, bertemu. Ya, kedua alif ini tidak mungkin untuk bertemu bersama-sama. Ya. Ini. Karena kedua-duanya sama-sama sukun. Ya, jadi alif itu lazimnya sukun, selalu sukun. Alif yang akhir pada isim maksur itu sukun, dan alif tambahan pada musanna ini juga sukun, sehingga tidak mungkin keduanya untuk bertemu. Ya. Lalu bagaimana? Wa min thamma, dan dari situ nulahizu anna alifal maqsura yahdisu fiha inda tasmiyati ma yali. Ya, dan dari situ kita perhatikan ya, nulahizu yuzha ya. Nulahizu anna alif al-maksurah, bahwasanya alif pada isim maksur, alif yang akhir pada isim maksur itu, yahdusu fiha, terjadi padanya, indat tasmiyati, ketika dibentuk musanna, ketika musanna, ketika menjadi musanna, apa yang terjadi? Ma yali, sebagai berikut. Alif pada akhir isim maksur ketika menjadi musanna akan terjadi hal-hal sebagai berikut ini. Awalan yang pertama, taqlibu ya'an, alif tersebut ya ini akan berubah menjadi ya. Alif pada isim maksur ya, bukan alif pada musanna ya, alif yang pada musanna, alif tambahan untuk bentuk musanna itu tetap alif, tidak akan berubah. Jadi yang berubah itu pada isimnya, alif yang berada pada isim maksur, yang ada di akhir isim maksur itu yang berubah. Jadi di sini yang pertama, alif itu pada isim maksur itu berubah menjadi ya, menjadi huruf ya. Fi halataini, pada dua keadaan. Alhamzah itu yang hamzah, keadaan yang pertama. Antakuna al-alifu salisatan wa asluha ya'un. Alif itu ya berada pada huruf yang ketiga. Ya, alif itu berada pada huruf yang ketiga dan aslinya adalah ya. Ya, huruf asli dari alif ini adalah ya. Maka dia nanti akan diganti, diubah menjadi huruf ya. Mislu, contoh fatan ya, fatan di sini alifnya berada di huruf ketiga ya, kemudian asli dari alif ini adalah huruf ya, sehingga apa, ketika dibentuk musanna ditambahkan alif nun untuk musanna ya, maka alif pada fatan ini berubah menjadi ya, sehingga bentuk musannanya menjadi fatayani. Ya, menjadi fatayani. Fatan seorang pemuda, ya, fatayani dua orang pemuda. Hudan, contoh berikutnya, hudan. Ya, di sini isim maksur, ya, alifnya berada pada urutan ketiga, pada huruf ketiga dan aslinya adalah ya. Ya. Nah, kalau ini bisa di dijarih dari fi'ilnya hada yahdi ya, dari fi'il hada yahdi, nah, itu bisa diketahui asli dari alif adalah ya. Kalau fatan tadi tidak ada fi'ilnya, nah, tapi kalau hada ini bisa diketahui hada yahdi, nah, ini aslinya di sini pada fi'il mudhari ini. Nah, dari hudan ya, alif berada di urutan ketiga, di huruf ketiga, kemudian aslinya adalah ya, dibentuk musanna dengan menambahkan alif dan nun menjadi hudayani. Alif pada hudan ini berubah menjadi ya, hudayani. Hudan ya, petunjuk ya, hudayani dua petunjuk. Contoh berikutnya, ghinan, ini alif ya, bukan ya ya, tidak ada titiknya semestinya. Ghinan ini juga dari fi'il ghana yasmi, kemudian masdarnya itu ghinan ya, isim maksur akhirnya alif, alifnya berada di huruf ketiga dan aslinya adalah ya, bisa dilihat pada fi'ilnya ghana yasmi ya. Kemudian dibentuk musanna menambahkan alif nun, maka alif pada ghinan tersebut berubah menjadi ya, sehingga menjadi ghinayani, ghinayani. Ini ghinan kekayaan ya, ghinayani kekayaan, dua kekayaan atau kecukupan. Ini yang pertama, alif itu berada di urutan ketiga dan aslinya adalah ya, maka alif tersebut diubah menjadi ya. Al-ba'u yang ba, yang bi, Keadaan yang kedua, alif diubah menjadi ya, yakni antakunal alifu rabi'atan fa'aksara. Alif itu berada di urutan keempat, di huruf keempat atau lebih. Alif, alif maksurah, atau alif pada isim maksur, itu berada di huruf keempat atau lebih, huruf kelima atau keenam. Maka alif yang seperti ini berada di huruf keempat atau lebih, ini ketika dibentuk musanna ya, bersambung dengan alif tasniyah, maka alifnya tersebut, alif musan, alif maksur, isim maksur, ini berubah menjadi ya. Contoh mislu Mustafa menjadi Mustafayani. Mustafa alifnya di urutan kelima, pada huruf kelima ya. Sehingga ketika dibentuk musanna menambahkan alif nun, alif pada Mustafa berubah menjadi ya, menjadi Mustafayani ya. Yang dipilih Mustafayani, dua yang dipilih ya. Mustada'a ya. Alifnya berada di urutan ke-6 atau huruf ke-6. Maka ketika dibentuk musanna, alif tersebut berubah menjadi ya, menjadi mustada'ayani. Yang apa kemarin? Yang minta dipanggil, yang minta diseru atau minta doa. Berikutnya malhan. Ya, alifnya di urutan ke-4, huruf ke-4. Maka musanna menjadi malhayani, alifnya berubah menjadi ya. Kemudian mustashfan ya, menjadi mustashfayani, alif pada isim maksur berubah menjadi ya. Ini ya, malhan tempat hiburan, tempat bermain, mustashfan rumah sakit. Ini. Jadi ini alif berubah menjadi ya, yakni yang pertama ketika alif berada di urutan ketiga dan aslinya adalah ya, kemudian yang kedua alif berada di huruf keempat atau lebih, maka alif berubah menjadi ya ketika dibentuk musanna. Kemudian perubahan yang kedua pada alif isim maksur tersebut, kalau yang pertama kan berubah menjadi ya, sekarang yang kedua taklibu wawan. Yang kedua taklibu wawan, alif itu berubah menjadi wawu. Alif pada isim maksur itu berubah menjadi wawu, menjadi huruf wawu. In kanat salisatan wa asluha wawun. Jika alif itu berada di huruf ketiga dan aslinya adalah wawu, maka dia berubah menjadi wawu. Ini wadhalika mislu, ini contohnya asa ya, asa alif pada asa ini aslinya adalah wawu ya, jadi huruf alif pada asa, ason ini aslinya adalah wawu, sehingga ketika dibentuk musanna ya, karena dia aslinya wawu dan terletak di huruf ketiga, maka alif tersebut diubah menjadi wawu, menjadi asawani. Asawani, ason tongkat, satu tongkat, asawani dua tongkat. Contoh berikutnya syadza. Alif di sini aslinya adalah wawu, dibentuk musanna alifnya berubah menjadi wawu, menjadi syadzawani. Bau yang kuat, bau yang semerbak, syadza itu ya. Di antara maknanya ya, syadza itu bau yang kuat atau yang merebak. Syadzawani itu musannanya. Berikutnya qafa menjadi qafawani. Alif pada qafa menjadi wawu karena letaknya di huruf ketiga dan aslinya adalah wawu, sehingga berubah menjadi wawu qafawani. Qafan kofan ya, atau kofa al kofa ini tengkok, kofawa ini dua tengkok. Ini kaidah atau tata cara kaifiyah pembentukan musanna pada isim maksur. Jadi alifnya pada isim maksur tersebut bisa berubah menjadi ya, ataupun juga bisa berubah menjadi wawu sesuai dengan keadaannya masing-masing. Yang berikutnya, kaifiyatu jam'ihi. Jam'a mudzakkarin saliman. Kaifiyah, tata cara pembentukan jamaknya. Jamak dari isim maksur. Dengan jamak yang apa? Karena di sana jamak ada beberapa macam bentuk. Ada jamak taksir, ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim. Nah, di sini disebutkan jam'a mudzakkarin saliman. Jadi dengan bentuk jamak mudzakkar salim. Jadi kaifiyah pembentukan jamak pada isim maksur dengan bentuk jamak mudzakkar salim. Bagaimana? Tuhdzafu alifuhu wujuban. Ini kaidahnya, ini kaifiyahnya. Tuhdzafu alifuhu wujuban. Alifnya dihilangkan wajib. Alifnya wajib dihilangkan. Alif pada isim maksur yang akhir, yang ada di akhir pada isim maksur itu wajib dihilangkan ketika dibentuk menjadi jamak mudzakkar salim. Ini. Wa tabaqal fathatu allati qablaha, dan fathah itu tetap. Fathahnya tetap. Fathah yang sebelumnya, al fathatu allati qablaha, fathah yang sebelum alif itu tetap dengan fathah, tidak berubah. Kenapa? Dalilan alaiha, untuk menunjukkan pada alif yang dihilangkan. Dalilan sebagai dalil, sebagai penunjuk alaiha, padanya. Padanya di sini yaitu pada alif yang dihilangkan. Jadi bomirha alaiha ya, ini kembali ke alif, alif yang dihilangkan, alif yang ada di akhir pada isim maksur tersebut. Wa dzalika mithlu, ini contohnya Mustafa. Mustafa. Ini alif ya, isim maksur Mustafa. Dan di sini tidak dirinci ya. Mustafa tidak dirinci apakah aslinya wawu atau ya. Tapi langsung dihukumi secara umum seperti ini. Tuhdzafu alifuhu wujuban. Nah, dia dibentuk menjadi jamak mudzakkar salim. Dari contoh ya, Mustafa dibentuk menjadi jamak mudzakkar salim. Bagaimana pembentukan jamak mudzakkar salim? Dengan menambahkan wawu dan nun. Atau ya dan nun. Ini ya. Ini jamak mudzakkar salim. Dengan menambahkan wawu nun atau ya nun ya, sesuai dengan i'rabnya dalam pembahasan i'rab itu. Nah sekarang di sini ketika dibentuk jamak mudzakkar salim ditambahkan wawu nun atau nanti ya dan nun, apa yang terjadi tadi sesuai kaidahnya? Tuhdzafu alifuhu wujuban, alifnya ini wajib dihilangkan. Alif, alifnya itu wajib dihilangkan. Ya, ini. Jadi pada Mustafa contohnya alif yang akhir itu wajib dihilangkan. Kemudian fathah yang sebelum alif, ya, fathah ini yang sebelum alif yang dihilangkan ini tetap dengan fathah, tidak berubah. Ya. Tidak menyesuaikan dengan wawu atau mungkin dengan ya yang sesudahnya pada jamak mudzakkar salim, tidak berubah. Jadi tetap fathah. Kenapa dia tetap fathah? Dalilan alaiha, tetapnya fathah di sini untuk menunjukkan pada alif yang dihilangkan ini. Ya. Jadi tetap dengan fathah. sebagai dalil, sebagai penunjuk bahwasanya ada alif yang dihilangkan. Ini ya. Nah, ya sudah, kalau sudah alif dihilangkan dan sebelumnya tetap fathah, kemudian dihubungkan dengan wawu jamak mudzakkar salim ataupun ya-nya tadi, sehingga bentuk jamaknya menjadi mustofauna. Ya, mustofauna. Atau kalau yang dengan ya, ya di sini tidak dicontohkan tapi bisa ditambahkan mustofaina. Ya, mustofaina. Ini. Ya, jadi jamaknya menjadi mustofauna. Ya, atau kalau dalam dengan tambahan ya dan nun dalam keadaan nasab atau jar nanti menjadi mustofaina. Banyak Mustafa, ya, atau banyak yang dipilih, ya, ini. Jadi tetap dengan fathah yang sebelumnya, Mustafauna, Mustafaina. Tidak kemudian menyesuaikan dengan wawu, tidak menjadi Mustafuna atau Mustafina, tidak. Tetap dengan fathah. Jadi yang sebelum alif tetap dengan fathah karena itu untuk menunjukkan alif yang hilang tadi. Contoh yang berikutnya mubtaghan, ya, menjadi mubtaghawna, ya, mubtaghan menjadi mubtaghawna, alifnya hilang, sebelumnya itu pada huruf ghain itu tetap fathah mubtaghawna atau mubtaghawna. A'la menjadi a'launa, ya, alifnya hilang, sebelumnya tetap fathah, kemudian dihubungkan dengan wawu jamak muzakkar salim menjadi a'launa, atau kalau yang dengan ya dan nun menjadi a'laina. A'la yang tertinggi atau yang lebih tinggi. Berikutnya mustada'an menjadi jamak muzakkar salimnya mustada'auna, mustada'auna. Ini. Atau kalau dengan ya nun menjadi mustada'aina. Ini berlaku untuk semuanya. Ya. Berlaku untuk semuanya. Artinya semua isim maksur. Ya. Dan tidak dibedakan aslinya ya atau aslinya wawu, ini untuk keumuman seperti ini, tidak ada rinciannya. Berarti menunjukkan ini kaidah mutlak untuk semua isim maksur ketika dibentuk jamak dengan jamak muzakkar salim, ya, dengan bentuk jamak muzakkar salim. Ya. Ini. Jadi apa? Kalau bentuk jamaknya bukan jamak muzakkar salim, berarti kaidah ini juga tidak berlaku. Misalnya tadi fatan. Fatan. Jamaknya apa ini? Jamak muzakkar salim atau bukan? Bukan. Fatan itu bentuk jamaknya adalah jamak takdir dan dia tidak mempunyai jamak muzakkar salim. Sehingga fatan dijamakkan ya jamak takdir menjadi fityatun. Ya sudah tetap ini fityatun. Kenapa? Karena ini jamaknya takdir bukan jamak muzakkar salim. Jadi perhatikan di sini kaifiyah jamak dengan jamak muzakkar salim. Jadi berlakunya pada jamak muzakkar salim. Kalau dari isim maksur itu jamaknya takdir, maka hukum tadi tidak berlaku. Ya. Fityatun jamak dari fatan, ya sudah fityatun tetap seperti itu. Tidak kemudian apa? Alif-alifnya mana? Tidak ada alif pada fityatun. Ya. Ini ya. Jadi berlakunya pada bentuk jamak muzakkar salim. Kalau jamak taksir ya sudah jamak taksir pada bentuk jamak taksir dari isim-isim tersebut. Yang berikutnya, kaifiyatu jam'ihi jam'a mu'annatsin saliman, pembentukan jamak ya pada isim maksur dengan jamak mu'annats salim. Jamak mu'annats salim. Untuk yang mu'annas. Kaidahnya bagaimana? Yudbaku alaihi ma yudbaku inda tasmiyatihi, diterapkan padanya pada pembentukan jamak menjadi jamak muannats salim ini, yakni kaidah yang berlaku atau kaidah yang diterapkan pada pembentukan mustanna pada isim maksur. Ya, jadi apa? Sama kaidahnya dengan pembentukan mustanna tadi pada isim maksur. Alifnya akan berubah menjadi ya dalam dua keadaan, ataupun alifnya itu akan berubah menjadi wawu kalau memang itu aslinya wawu. Tapi yang disebutkan di sini, ya, fataqlibu alifuhu ya'an fi halataini. Alif itu akan berubah menjadi ya pada dua keadaan. Ya. Alhamzah itu yang hamzah, keadaan yang A yang pertama, antakunal alifu rabi'atan fa'aktsara. Alif itu berada di huruf keempat atau lebih. Kan sama tadi ya. Ya, urutannya saja yang berbeda penyebutannya, tapi sama faedahnya. Alif berada di urutan atau huruf keempat atau lebih. Mislu, contoh. So'da. So'da ini bentuk bentuk mu'annas dari as'ad, isim tafdil. Kemarin sudah dibahas ya isim tafdil, wazannya af'alu, kemudian mu'annasnya fo'la, afdalu, futla, as'adu, so'da. Ini ya, jadi so'da ini bentuk mu'annas pada isim tafdil. Dari sisi bentuknya itu ya isim tafdil, tapi di sini dia dari sisi huruf akhir. Huruf akhirnya ini so'da apa? Alif. Ya. Jadi ini isim maksur. Ya. Kemudian alif itu berada pada huruf keempat. Ya. Kemudian dibentuk menjadi jamak mu'annas salim. Karena su'da itu mu'annas, maka jamaknya menjadi jamak mu'annas salim. Maka alif tersebut berubah menjadi ya. Ya. Kenapa berubah menjadi ya? Karena bentuk jamak mu'annas salim itu dengan menambahkan apa? Menambahkan huruf alif dan huruf ta. Ya. Jadi jamak mu'annas salim itu dengan menambahkan huruf alif dan ta dari mufradnya. Kalau muslimatun, ya, muslimah ya, dengan ta marbutah, dibentuk jamak mu'annas salim ya, menjadi apa? Muslimatun. Ini. Ini jamak mu'annas salim itu dengan menambahkan alif dan ta. Sehingga ketika isim maksur dibentuk menjadi jamak mu'annas salim, maka nanti akan bertemu dua alif. Alif pada isim maksur dan alif pada jamak mu'annas salim. Sebagaimana pada musanna tadi. Sehingga hukumnya sama dengan musanna. Ini ya. Saya, ya. Ya, tadi mungkin penjelasannya melengkapi yang sebelumnya ya. Ini. Dan di sini yang pertama, ketika alif berada di urutan keempat, ya, atau lebih, maka alifnya diubah menjadi ya. Ya, so'da menjadi so'dayatun. Ya, ini. So'da alif bertemu dengan alif ta pada jamak mu'annas salim, maka alif pada so'da ini diubah menjadi ya, sehingga menjadi so'dayatun. Ya, baik. Mustashfa, mustashfan, ya, urutan ke 6 alifnya di sini. Maka pada jamak mu'annas salim dia diubah menjadi ya, menjadi mustashfayatun. Ya, mustashfa rumah sakit. Ya, banyak rumah sakit berarti mustashfayatun. Kalau su'da tadi apa? Kalau as'ad kan yang paling bahagia, yang paling senang atau yang paling barokah. Su'da mu'annasnya, perempuannya. Itu. Perempuan yang paling senang atau paling bahagia. Berikutnya yang ba. Antakunal alifu salisatan. Alif itu berada di hurufan alif itu berada di huruf ketiga, wa asluha yaun, dan aslinya adalah ya. maka alif tersebut akan diubah menjadi ya. Contoh hudan, alif di sini pada isim maksur ini ada di huruf ketiga dan aslinya adalah ya. Sehingga ketika dibentuk menjadi jamak muannas salim dengan menambahkan alif dan ta, maka alif pada hudan ini berubah menjadi ya, sehingga menjadi hudayatun. Ini. Dan di sini tidak disebutkan yang aslinya wawu, karena mungkin memang tidak dijumpai ya, yang aslinya wawu itu dibentuk menjadi jamak muannats salim. Wallahu a'lam. Ya. Ini. Toh seandainya ada, ya nanti akan diubah menjadi wawu sesuai dengan kaidahnya tadi. Ini. Itu ya. Karena isim-isim itu secara umum ya pembentukannya menjadi jamak muzakkar salim atau jamak muannats salim dan juga menjadi jamak taksir ya, itu terkadang ada yang sifatnya itu sama'i, jadi mendapatkan dari bahasa Arab, dari orang Arab demikian. Adapun untuk ya dibentuk menjadi jamak muzakkar salim ada syarat-syaratnya. Ya. Mungkin di pembahasan jamak nanti akan dibahas lebih lanjut insyaallah ya. Nanti ada pembahasan tentang jamak akan dibahas lebih lanjut di sana. Baik. Yang jelas ini dari sisi huruf akhirnya ketika berupa alif atau ketika itu berupa isim maksur akan terjadi perubahan semacam ini. Ada yang ditanyakan dari ini tentang isim maksur? Belum kali itu. Apa? Mau bersalah. Yang dicari. Ibtagha mencari wabtaghi fi ma atakallahu ad-daral akhirah, carilah. Ibtagha ya dari fi'il ibtagha itu mencari. Ada lagi yang ditanyakan? Ini pembahasan isim maksur selesai di sini. Dan sebagai tambahannya, biasanya alif yang ada di akhir isim maksur tersebut, alif yang ada di akhir isim maksur tersebut atau yang ditulis dalam bentuk ya, ya ini disebut dengan alif maksurah ya. Sesuai dengan nama isimnya maksur, kemudian alifnya adalah alif maksurah. Alif maksurah. Alif yang berada di akhir isim maksur. Ini jenis isim yang kedua. Dilihat dari keadaan huruf akhirnya. Yang pertama isim sahih, yang kedua isim maksur. Sekarang yang berikutnya al-jim, yang jim atau yang c, yang ketiga. Jenis isim yang ketiga yakni al-mamdud, isim mamdud. Apa yang dimaksud dengan isim mamdud? Al-mamdudu huwa alismul mu'rabu alladhi akhiruhu hamzatun qablaha alifun zaidatun. isim mamdud adalah isim yang mu'rab. Ya, mu'rab itu nanti terkait dengan pembahasan ilmu nahwu, ya. Isim yang mu'rab yang huruf akhirnya berupa hamzah, yang sebelumnya adalah alif tambahan. Ini makna isim mamdud. Isim yang mu'rab yang huruf akhirnya adalah hamzah, dan sebelum hamzah ini ada alif tambahan. Ini ya. Jadi keadaannya seperti ini. Huruf akhirnya adalah hamzah, dan sebelum hamzah itu alif tambahan. Ini yang disebut dengan isim mamdud. Ya, jadi ketika dijumpai isim yang keadaan huruf akhirnya seperti ini, yaitu berupa hamzah yang sebelumnya adalah alif tambahan, maka ini disebut sebagai isim mamdud. Ya. Jadi sebagaimana isim maksur, ya, ini tidak memperhatikan bentuk isimnya apa, apakah itu isim fa'il, isim maf'ul atau yang lainnya, tidak memperhatikan bentuk-bentuk itu. Jadi sekedar melihat huruf akhirnya keadaannya seperti ini. Huruf akhirnya alif yang lazimah, maka itu isim maksur. Huruf akhirnya hamzah, sebelumnya alif tambahan, maka itu isim mamdud. Jadi hanya melihat huruf akhirnya, ya, tidak melihat bentuk secara utuh isim itu jenisnya isim apa. Ya, jadi itu ya, perhatikan ya. Jadi hanya melihat huruf akhirnya saja. Ini yang dibahas atau yang tercakup dalam isim-isim ini, isim maksur yang sebelumnya dan sekarang isim mamdud. Untuk isim mamdud, wadzalika mithlu, contohnya sama'un, langit ya. Huruf akhirnya apa? Hamzah. Sebelum hamzah itu ada alif tambahan. Alif zaidah, alif tambahan. Maknanya apa alif tambahan? Yakni alif itu bukan merupakan huruf asli. Bukan huruf asli dari isim tersebut. Jadi kalau nanti dikembalikan ke asal kata dari isim ini, maka tidak ada alifnya. Ya, tidak ada alifnya. Dan kemudian dari asal kata yang tidak ada alif dibentuk sedemikian rupa sehingga menjadi ini diantaranya, akan ada alif tambahan. Kemudian baru hamzah. Ini makna dari alif zaidah, alif tambahan. Samaun, ya, langit. Kalau pengen diketahui asal katanya, ya, ini dari sama yasmu. Sama yasmu sumuwun. Sumuwan atau sumuwun, ini masdarnya. Di situ kan tidak ada alif ya. Sama ada alif, tapi alif ini perubahan dari waw. Ya. Kemudian ini asal kata. Nah, dari ini kemudian dibentuk menjadi sama'un. Ya, ada alif tambahan. Ya, itu makna dari alif zaidah. Sama yasmu, tinggi. Sama'un, langit. Kenapa? Karena langit ada di ketinggian. Jadi ada keterkaitan dari beberapa sifatnya menjadi seperti itu. Ya. Berikutnya, bina'un, bangunan atau gedung atau pembentukan. Ya. Ini dari fi'il bana yabni, ya. Bana yabni. Ya. Kemudian masdarnya, ini bentuk masdar dari bana yabni, bina'un. Ya, tidak ada alif. Ya. Ya pada bana, alif pada bana itu perubahan dari ya, ya bani. Kemudian bentuk masdar binaun, alifnya tambahan. Ya, ini. Kemudian qurraun, ini bentuk jamak dari qariun, pembaca, orang yang membaca. qari'un, jamaknya qurra'un, atau mungkin juga bisa mubalaghahnya. Jadi ada beberapa makna ya. Ini qurra'un jamak dari qari'un, yang membaca. Kemudian samra'u, ya, untuk kata-kata sebelumnya tadi ditanwin ya, sama'un, bina'un, qurra'un. Untuk yang berikutnya ini tidak tanwin, tapi pembahasannya di lain waktu insyaallah tentang ini. Samra'u yang berwarna coklat untuk mu'annas, ya. Kemudian sahra'u, sahara, gurun pasir, ya, sahara, ya, sahra'u, ini juga tidak tanwin. Ya, masalah tanwin atau tidak tanwin, sebabnya apa, ada pembahasan di lain waktu insyaallah. Yang jelas isim-isim ini huruf akhirnya adalah hamzah, dan sebelum hamzah itu adalah alif tambahan. Maka isim yang demikian disebut dengan isim mamdud. Wal mamdudu aidan nau'ani. Isim mamdud itu juga ada dua macam, sebagaimana pada isim maksur. Isim mamdud ada dua macam, ada dua jenis, yakni qiyasiyun wa sama'iyun. Yakni qiyasi dan sama'i. Isim mamdud yang qiyasi dan isim mamdud yang sama'i. Ammal qiyasiyu, adapun yang qiyasi, isim mamdud qiyasi, fatarbutuhu majmu'atun minal qawa'idi. Maka diterapkan atau dihukumi majmu'atun minal qawa'idi, kaidah-kaidah yang terkumpul ini, atau kumpulan-kumpulan kaidah, majmu'atun minal qawa'idi, kumpulan kaidah, yumkinu arduha ala nahwi tali, yang bisa dijabarkan, dipaparkan sesuai dengan cara berikut ini. Jadi untuk mamdud yang qiyasi, di situ ada beberapa kaidah yang dirangkum, yang dikumpulkan, yang dijabarkan sebagai berikut. Kita baca salah satunya dulu. Awalan yang pertama, ayyakuna masdaran. Isim mamdud itu berupa masdar. Masdar yang apa? Apakah sembarang masdar? Tidak. Masdaran li fi'li, li fi'li mu'talil akhiri bil alifi. Untuk fi'il, li fi'lin mu'talil akhiri bil alifi. Untuk fi'il mu'tal akhir dengan alif. Fi'il yang huruf akhirnya huruf illah, yakni huruf alif. Wal fi'lu ala wazni af'ala, dan fi'il tersebut mengikuti wazan af'ala. Fi'il wazannya af'ala, kemudian dia mu'tal akhir dengan alif. Jadi wazan fi'ilnya af'ala, kemudian dia mu'tal akhir, itu lam fi'ilnya, ini huruf alif. Biasanya ditulis dengan bentuk ya, ya. Ini. Nah, kemudian nanti masdar dari fi'il yang demikian ini, itu nanti termasuk isim mamdud. Jadi bukan fi'ilnya, tapi masdarnya. Kalau af'ala masdarnya apa? If'alun, ya kan? Wazannya dulu ya. Af'ala, bentuk masdarnya adalah if'alun. Tetapi nanti af'ala yang lamnya, lam kalimatnya itu alif, nanti akan berubah menjadi if'a'un. Secara ringkas ya, di sini huruf akhirnya yang semula alif pada fi'il itu diganti dengan hamzah, sehingga didapati bentuk masdar dengan wazan if'a'un ini termasuk mamdud. Ya, akhirnya hamzah, sebelumnya alif tambahan. Contoh sebelumnya ini ada syaratnya, wa bisyarti ayyakuna hunaka nadhairu lahuma minas sahihil akhiri, dengan syarat ada contoh, ya, ada yang sama, ya alhamdulillah, ada yang lafaz yang sama, ada kata yang sama, nadhair atau nadhir, ada kata yang sama pada keduanya, yaitu fi'il dan masdarnya tadi. Minas sahihil akhiri, dari fi'il yang sahih akhir, ala pemintum, dari isim yang, dari fi'il maupun isim yang sahih akhir, yang huruf akhirnya sahih. Jadi ada syaratnya, ada yang sama yang serupa dengan itu. Dijelaskan dengan contohnya ya. Wadzalika mithlu, contohnya a'ta. Ya, a'ta. Ini kan wazannya af'ala. Ya, a'ta. Dia mengikuti wazan af'ala dan huruf akhirnya adalah alif, huruf illah. Jadi ini mu'tal akhir dengan alif. Ya. Af'ala, a'ta, kemudian huruf akhirnya alif, berarti ini mu'tal akhir dengan alif mengikuti wazan af'ala. Ya. Kemudian masdarnya menjadi i'ta'un. Ya. Masdarnya menjadi i'ta'un. Ya. Jadi alif pada a'ta berubah menjadi hamzah pada masdar. Ya. Memberi artinya ya. Contoh berikutnya aghna. Masdarnya menjadi ighna'un, mencukupi. Kemudian alqa menjadi ilqa'un, melempar. Ini. Jadi ini fi'il mengikuti wazan af'ala mu'tal akhir dengan alif. Kemudian bentuk masdarnya itu termasuk isim mamdud, yakni huruf akhirnya hamzah dan sebelumnya adalah alif. Fal kalimatu i'ta'un ighna'un ilqa'un, maka kata-kata ini yakni i'ta'un ighna'un ilqa'un masadiru min af'alin mu'talatil akhiri bil alifi, adalah masdar-masdar dari fi'il mu'tal akhir dengan alif. Ala wazni af'ala, yang mengikuti wazan af'ala. Fahiya asma'un mamdudatun. Ini ya, ya tulisannya ya. Asma'un mamdudatun. Asma. Ya. Asma'un mamdudatun. Kalau kurang jelas tulisannya bisa diperjelas. Asma'un mamdudatun. Jadi ini adalah isim-isim mamdud. I'ta'un, ighna'un, ilqa'un, ini isim mamdud. Ya, dia bentuk masdar dari fi'il mu'tal akhir dengan alif yang mengikuti wazan af'ala. Walaha, kemudian tadi disyaratkan, walaha nadha'iru minas sahihi, dan dia mempunyai kesamaan dengan yang sahih akhir. Mithlu, contoh, akhraja. Ya, fi'il mengikuti wazan af'ala, huruf akhirnya sahih, akhraja. Masdarnya ikhrajun. Ya, sama dengan fi'il tadi. A'ta, aghna, alqa, akhraja. Sama. Masdarnya juga sama. I'ta'un, ighna'un, ilqa'un, itu sama dengan ikhrajun atau ikhrajan. Contoh berikutnya aqbala, iqbalan. Aqdama, iqdaman. Jadi sama antara fi'il dan masdar yang sahih akhir dengan yang mu'tal akhir tadi sama. Ya, maka bentuk masdar yang mu'tal akhir tadi ini termasuk isim mamdud, ya. I'ta'un, ighna'un, ilqa'un. Ini. Ini yang pertama, ya, isim mamdud yang qiyasi. Jadi bisa dikiaskan pada yang lain yang semisal dengan ini asal memenuhi syarat-syaratnya ini tadi. Ya. Akhraja mengeluarkan, aqbala menghadap atau maju, ya. Kemudian aqdama, ya, aqdama ini maju, ya. Aqbala menghadap, aqdama ini maju. Itu artinya. Ini ya. Ada yang ditanyakan sebelumnya dari ini? Ini jenis yang pertama dari mamdud qiyasi. Adapun yang sesudahnya bentuk-bentuk yang lainnya pada mamdud qiyasi. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang ya. Assalamualaikum karena waktu untuk pagi ini sampai ini dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.